Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. الحمد لله كتاب الشكر atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan, diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Kita senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada-dada kita untuk menerima ilmu dan menambah keimanan dan senantiasa membimbing kita untuk diberi kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan, sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berita gembira bagi mereka-mereka yang senantiasa mengikuti yang terbaik, yaitu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa ala berfirman, "Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan suatu ucapan lalu mengikuti yang terbaik dari ucapan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang ke-114 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, yaitu bab yang menjelaskan tentang dosa orang yang ketika dimintai pendapat lalu dia mengarahkan kepada pendapat yang tidak terbimbing. Apakah disebabkan karena kejahilannya, dia ingin berbuat baik kepada temannya namun dia tidak memiliki ilmu, dia ingin berbuat kebaikan namun dia justru mengarahkan saudaranya kepada kejahatan, keburukan, kemudaratan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Wa minal birri ma yakunu uquqa." Di antara perbuatan kebaikan justru ada yang memudaratkan, membahayakan. Atau di antara mereka yang memberikan solusi kepada saudaranya atau kepada temannya, dan dia sengaja untuk membinasakan temannya tersebut. Dan ini sangat buruk. Dan ini merupakan pertemanan yang membinasakan. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati. Tidak memilih orang yang benar-benar kita meminta pendapatnya dan mendapatkan arahannya, kecuali orang tersebut mu'taman. Telah kita jelaskan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-mustasyaru mu'taman, yang diminta pendapat itu adalah seorang yang penuh amanah, bukan seorang yang ghish, yang melakukan tindakan penipuan yang sengaja untuk membinasakan saudaranya. Kemudian kita melanjutkan ke bab yang ke-115. Berkata Imam Abu Abdullah Amirul Mukminin fil Hadis Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira bin Mardihbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun at-tahabu bainan nas, bab saling cinta mencintai di antara manusia. Dan yang dimaksud di sini saling cinta mencintai di antara manusia, manusia di sini adalah manusia yang khusus, yaitu mereka dari kaum muslimin, baina ahli Islam, mereka-mereka yang berjalan di atas keimanan dan keislamannya. Maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk mewujudkan rasa cinta di antara sesama kaum muslimin. Sebab Allah Jalla wa'ala telah menjadikan kaum muslimin seluruhnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka itu bersaudara. Dan di antara bentuk yang akan mempererat persaudaraan tersebut adalah adanya rasa cinta. Dan semakin kuat rasa cinta itu, maka semakin kuat pula tali dan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa memelihara persaudaraan itu dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat menyebabkan rusaknya persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Imran berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Sebab dengan berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan mempersatukan kalian. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berselisih, jangan kalian berpecah. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban bersatu di atas al-haq dan berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam dan merupakan sebab yang akan menyebabkan seorang muslim merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin, merasakan sesuatu yang disebut dengan halawatul iman, manisnya keimanan, yaitu mencintai saudaranya dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah tabaraka wa taala. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa ay yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah jalla wa ala kama yakrahu ay yuqdhafa fil nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ada tiga amalan, ada tiga perkara yang apabila ketiga perkara ini terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Dia akan merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dia sangat cinta kepada Allah dan dia sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam, melebihi kecintaan kepada selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali pada kekafiran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Yang menjadi syahid dari hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Dia mencintai seseorang, dia tidaklah mencintainya melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mencintai seorang karena Allah tabaraka wa ta'ala termasuk di antara tali keimanan yang paling kokoh. Awthaku oral iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillahi. Tali keimanan yang paling kokoh, mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwa beliau bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tuslimu, kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian menjadi seorang muslim, hingga kalian berislam. Wa la tuslimu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan menjadi seorang muslim dengan sebenar-benarnya Islam sampai kalian saling cinta mencintai. Wa afshu salama tahabbu, dan tebarkanlah salam di antara kalian. Yang demikian itu akan saling menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Wa iyyakum wal bughdah, dan hendaklah kalian menjauhi sifat al-bughdah, membenci kaum muslimin, membenci mereka, merendahkan mereka, menghinakan mereka. Jauhi itu. Fa innaha hiya al-haliqah, sebab membenci kaum muslimin merupakan perkara yang mencukur. Al-haliqah, mencukur. La aqulu lakum tahliqu syara, walakin tahliqu din. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perkara itu mencukur rambut, menghabiskan rambut, bukan itu yang aku maksud. Kata Nabi SAW, walakin tahliqu din. Namun yang saya maksudkan di sini mencukur, mencukur agama seseorang, mengkikir agama seorang, mengikis, sehingga menyebabkan agama seorang semakin berkurang. Waliyadzubillah. Jangan sampai kemudian keimanan seorang itu habis. Semakin berkurang disebabkan karena kemaksiatannya. Ketika dia membenci kaum mukminin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Adalah hadis hasan li ghairi. Hadis hasan yang disebabkan karena ada penguat-penguat dari jalur yang lainnya. Dan sebagian dari lafaz ini terdapat di dalam sahih Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabattum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian menjadi seorang mukmin. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta mencintai di antara kalian. Tebarkanlah salam di antara kalian. Di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwa tidak akan masuk surga seseorang melainkan apabila dia seorang muslim. Seorang muslim yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah, yang menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima satu keyakinan kecuali Islam. Kecuali Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Allah jalla wa ala berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Islam. Dan Allah jalla wa'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari satu agama, satu keyakinan selain dari Islam, sekali-kali tidak akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Merugi mutlak. Kenapa dia merugi? Tidak mendapatkan al-jannah. Tidak mendapatkan surga. Tidak akan masuk surga seorang yang bukan muslim. Maka ini menunjukkan bahwa semua yang namanya kafir, yang bukan Islam, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah jalla wa'ala berfirman, inna alladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Ruhnya itu akan dibawa ke atas, namun tidak diterima, tidak dibukakan. Sehingga dilemparkan kembali. Direndahkan, dihinakan Allah jalla wa'ala. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَلِجَ الْجَمْلُ فِي سَنُّ الْخِيَةِ. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Sampai kapan? Sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Kapan unta bisa masuk ke lubang jarum? Mustahil ya, maksudnya. Ya. Jangan seorang menunggu, mungkin ada suatu saat untanya muncul atau lubang jarum yang membesar. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil. Yang demikian tidak akan masuk ke dalam jannah. maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syariat Islam. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun. Thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang dari kalangan umat ini yang mendengarkan tentang aku dan tentang apa yang aku bawa, apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani, lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, dan dia mati dalam keadaan demikian, melainkan dia termasuk di antara penduduk neraka jahannam. Alhamdulillah. Maka ini merupakan bantahan terhadap mereka-mereka yang mengatakan bahwa semua agama sama. Mau disamakan Islam dengan selain Islam? La yastawiyani masala. Terlalu jauh. Tidak bisa disamakan. Bahkan ucapan yang seperti ini, kalau seorang itu sadar mengatakannya, dikhawatirkan dia kafir. Keluar dari Islam. Sekarang ini ada sebagian mereka menyerukan yang namanya wahdatul adyan, persatuan agama-agama, dan menganggap bahwa semua itu agama sama, tujuannya sama, untuk mendapatkan keselamatan. Maka kita mengatakan betul. Di antara mereka ada yang menginginkan keselamatan, namun mereka tidak mendapatkannya. Sebab tidak ada keselamatan itu kecuali dengan berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Selain dari itu, menginginkan keselamatan hanya sekedar harapan. Tarjun najasa wa lam tasruk masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kalian mengharapkan keselamatan, namun kalian tidak menempuh jalur-jalur yang benar. Sesungguhnya perahu itu tidak akan berlabuh di tempat yang kering. Dia akan berlabuh di tempat yang basah, di air. Maka demikian pula keadaan mereka yang menghendaki keselamatan, namun tidak menempuh jalur yang benar, tidak berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min muridin lil khairi la yusibu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berapa banyak dari orang-orang menginginkan kebaikan, namun dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Sebab kebaikan itu hanya ada dalam kitab Allah dan dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa apabila mereka hendak menjadi seorang muslim, muslim yang benar, maka salah satu persyaratannya adalah saling cinta mencintai di antara mereka. Saling cinta mencintai di antara mereka. Mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu prinsip di dalam Islam. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk saling mencintai. Dan kecintaan yang terbesar yang ada pada diri seorang muslim adalah kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kecintaan kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan konsekuensi kecintaan seorang kepada Allah jalla wa ala. Dusta seorang mengatakan dia cinta kepada Allah, namun dia tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dusta orang mengatakan demikian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam riwayat al-Imam al-Bukhari beliau mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dia cintai sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dari siapa? Dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. Dari seluruh manusia. Bahkan dari dirinya sendiri. Dia harus lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia kecuali terhadap diriku sendiri. Kecuali terhadap diriku sendiri. Umar mengecualikan. Mendengarkan itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lamma ya Umar. Belum sempurna keimanan wahai Umar. Hatta takuna ahabba ilayya min nafsik. Sampai engkau lebih cinta kepadaku bahkan terhadap dirimu sendiri. Baru setelah itu Umar pun kembali meralat. Sekarang wahai Rasulullah, saya mengatakan bahwa aku lebih mencintai engkau wahai Rasulullah lebih dari kecintaan kepada seluruh manusia bahkan terhadap diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-an ya Umar, sekarang baru sempurna keimanan wahai Umar radhiyallahu ta'ala." Maka harus ada wujud mahabbah. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan konsekuensi dari kecintaan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mengaku cinta kepada Rasulullah, maka tentu dia harus taat kepadanya. Seorang yang mengatakan cinta kepada Allah namun dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu cinta dusta, omong kosong. Makanya Udbah al-Ghulam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man arafa Allah faqad ahabbah, wa man ahabbahu ata'ah. Barang siapa yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia cinta kepada Allah. Siapa yang cinta kepada Allah, maka tentu dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Kalaulah sekiranya kecintaanmu itu jujur benar, kamu pasti taat kepada yang kamu cintai. Sebab merupakan di antara tanda kecintaan seorang kepada yang dicintainya, dia taat. Dia tunduk kepadanya. Maka demikian pula ketika seorang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia harus berusaha mengikuti sunnahnya. Apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diwajibkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sama hukumnya dengan apa yang diwajibkan oleh Allah. Apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya. Demikian pula kecintaan kepada kaum mukminin secara umum. Ini merupakan bentuk walak balak, sikap loyal kepada kaum mukminin. Semakin besar kecintaan kita kepada seorang mukmin, ketika seorang mukmin itu semakin dekat dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin jauh seorang mukmin dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin berkurang pula rasa cinta kita kepadanya. Maka ini yang dimaksud dengan cinta seseorang karena Allah, benci seseorang karena Allahu Jalla wa'ala. Dia tidak cinta kepada seorang melainkan disebabkan karena orang itu dekat. Dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kecintaan kita kepada para nabi, para rasul adalah kecintaan yang khalis, kecintaan yang murni. Kecintaan kita kepada para siddiqin adalah kecintaan yang murni. Kecintaan kita kepada para sahabat adalah kecintaan yang murni. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan yang murni. Kecintaan kita kepada orang-orang yang saleh, para syuhada, adalah kecintaan yang khalis, murni. Namun di antara kaum muslimin ada yang dia seorang muslim namun amalannya dicampuri dengan kemaksiatan. Semakin dia jauh dari Allah, semakin berkurang rasa cinta kita kepadanya. Ada seorang muslim ahlul bid'ah, ada seorang muslim pelaku maksiat, maka kita cinta dia disebabkan karena keimanannya, namun kita membenci dia karena Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena penyimpangannya dan berpalingnya dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang hendaknya diyakini oleh setiap muslim. Kalian tidak akan menjadi seorang muslim yang benar-benar Islam sampai kalian saling cinta mencintai, yaitu cinta mencintai yang dibangun di atas al-wala'u lillah, bersikap loyal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa afshu salama bainakum, dan tebarkanlah salam di antara kalian sahabu. Yang demikian itu akan menyebabkan tumbuhnya rasa cinta di antara kalian. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, di antara perkara-perkara akan menumbuhkan perasaan cinta adalah dengan menebarkan salam. Dengan menebarkan salam, bertemu dengan seorang muslim, ucapkan salam kepadanya. Di mana saja, ketemu di jalan, ucapkan salam. Nah, kalau dia seorang muslim, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa an tusallima ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenal. Maksudnya dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin yang kamu tidak kenal. Ketemu di jalan, lalu kemudian kita mengatakan dia seorang muslim, secara zahir keadaannya baik, saleh. Ucapkan salam. Nah, yang demikian itu akan menumbuhkan perasaan cinta di antara sesama kaum muslimin. Afshus salam tahabu, tebarkanlah salam, maka yang demikian itu akan menyebabkan tumbuhnya rasa cinta di antara kalian. Jangan merasa malu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan amalan ini subhanallah telah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Lebih terkhusus lagi mereka yang jauh dari agama Allah, jauh mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menghadiri pengajian-pengajian yang mengajarkan tentang sunnah. Sehingga kalau mereka bertemu, keadaannya seperti orang kafir ketemu dengan orang kafir yang lainnya. Ya. Kalau ketemu, hilang tata cara Islam. Bukan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, yang seorang itu ketika dia menyampaikan salam kepada saudaranya, berarti dia mendoakan saudaranya. Ketika dia menyampaikan salam kepada saudaranya, berarti dia menghidupkan sunnah, berarti dia mengamalkan Islam, berarti dia menjadi penyebab tumbuhnya rasa cinta. Terlalu banyak faedah dan hikmah disyariatkannya salam. Namun sebagian mereka subhanallah yastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mereka mengganti yang lebih rendah kedudukannya, yang tidak ada butuhnya, apalagi untuk mendapatkan pahala, sama sekali tidak. Ya, ketemu dengan saudaranya, hai, hai, oi, hai, hah, atau good morning gitu, good morning, hah, kalau ketemu, kalau bahasa Arabnya sabahul khair, hah, masaul khair. Nah, mana salamnya? Nah, dijawab begitu juga. Nggih. Ya, kadang-kadang kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nggih. Loh, subhanallah. Ya. Namun, alhamdulillah, kadang-kadang kita bertemu dengan sebagian masyarakat, kita biasakan setiap kita lewat salam, setiap lewat salam, akhirnya yang tadinya nggih berubah sendiri. Alhamdulillah, mereka akhirnya ngerti. Oh, dijawab, waalaikumsalam. Astagfirullah. Akhirnya terbiasa masyarakatnya. Nah, kenapa? Karena sudah demikian lama mereka mungkin jarang mendengarkan demikian. Ya, mereka terdidik bukan dengan didikan syariat. Maka perlu menebarkan salam, afsyus salam, dan itu subhanallah menumbuhkan rasa cinta. Jangan merasa malu untuk memulai dalam mengucapkan salam. Kadang-kadang subhanallah muncul perasaan kalau kita yang memulai mengucapkan salam kayaknya rendah. Ini kesalahan. Ya. Ini kekeliruan masyarakat rahimakumullah. Justru siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam, maka dialah yang utama. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna aulan nasi billah man bada'ahum bisalam." Orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling dahulu memulai dalam mengucapkan salam. Dalam riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Ayyub, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu li ahadin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha." Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang memboikot saudaranya muslim lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, ini berpaling, yang satunya berpaling. Tidak ada yang mau mengucapkan salam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang lebih dahulu menyampaikan salam. Dia yang terbaik. Maka ini penting ma'asyiral akhwat rahimakumullah. Budayakan salam yang demikian akan menumbuhkan rasa cinta di antara kaum muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan sebab-sebab yang akan menumbuhkan rasa cinta di antara kaum muslimin, maka beliau juga memberikan peringatan hati-hati dari sifat membenci kaum muslimin. Wa iyyakum wal bughdah. Hendaknya kalian menjauhi sifat al-bughdah, membenci kaum muslimin. Yang dimaksud di sini membenci tanpa hak. Ya. Sebab ada ya seseorang membenci yang terpuji. Yang kita sebutkan tadi. Al-bughdhu fillah, membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terpuji. Kenapa kita benci kepada si fulan? Disebabkan karena si fulan ini ahlul bid'ah. Maka kita benci karena bid'ahnya. Ya. Kenapa si fulan kamu benci? Karena si fulan ini sudah saya nasihati. Sudah berkali-kali saya peringatkan jangan melakukan perbuatan itu. Itu kemaksiatan, itu perbuatan dosa, tapi dia tetap saja dengan perbuatannya. Maka harus ada perasaan benci kepadanya disebabkan dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini benci yang terpuji. Nah. Ya. Pernah ada seorang datang kepada Abdullah bin Umar. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar. Orang ini datang kepada Ibnu Umar lalu dia mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Aku mencintai kamu karena Allah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa ana ubghiduka fillah." Adapun saya benci kamu karena Allah. Nah, kenapa? "Li'annaka talhanu fi adhanik wa ta'khud 'ala adhanika ajra." Sebab kamu ketika memandangkan azan talhan. Al-lahan, yani keliru. Ya, apakah yang dimaksud di sini talhin dalam artian terlalu berlebih-lebihan dalam melantunkan azannya itu. Nah, berlebihan. Dan kamu mengambil upah ketika kamu memandangkan azan. Maka Ibn Umar membencinya. Ya. Ketika Abdullah bin Umar menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kalian melarang wanita-wanita dari hamba-hamba Allah untuk mendatangi masjid-masjid. Ada salah seorang anaknya, Bilal. Dia mengatakan, "Wallahi la namna'ahunna, demi Allah kami akan melarang para wanita itu datang ke masjid." Sebenarnya Bilal tidak bermaksud untuk menolak hadis. Tapi ketika Abdullah bin Umar menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu komentarnya demikian. Apa kata perawi hadis ini yang meriwayatkan hadis tersebut? Dia mengatakan, "Fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tu sabbahu mithlahu qat." Faqala, "Wallahi la ukallimuka abadan." Ya. Maka Abdullah bin Umar mencelanya. Ya. Dengan celaan yang keras. Aku tidak pernah mendengarkan beliau mencela seperti itu. Padahal kepada anaknya sendiri. Ya. Lalu beliau mengatakan, saya tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Tidak diajak bicara oleh Abdullah bin Umar. Kenapa? Dia benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sikap dari seorang salaf yang menunjukkan bahwa dia sangat marah ketika ada seorang menyelisihi perintah Allah, berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal-hal yang seperti ini terpuji. Namun dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal bughdha. Hati-hati kalian dari sifat membenci kaum muslimin tanpa sebab syar'i. Ya. Membenci hanya karena permasalahan-permasalahan tertentu, masalah dunia misalnya. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari membenci kaum mukminin dan melarang dari segala sesuatu yang mengantarkan atau yang menyebabkan munculnya kebencian. Semuanya dilarang. Membenci dilarang dan segala sesuatu yang dapat menyebabkan munculnya kebencian itu juga dilarang. Oleh karena itu di dalam syariat ini Allah Subhanahu wa taala Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menutup segala pintu yang dapat menjadi jalan munculnya kebencian di tengah-tengah kaum muslimin tersebut. Ya. Seperti saling menggibah. Ya. Menyebutkan aib orang lain. Menjelek-jelekkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas melarang kaum muslimin mencerca sebagian kaum. La yasar qaumun qaumin. La yaqtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan sebagian kalian menggibah yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu wa la yakhthab wa la yabi' ba'dukum ala bai' ba'd. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa la yakhthab ahadukum ala khidmati akhihi. Jangan kalian saling hasad, dengki di antara kalian. Kenapa? Karena itu dapat menyebabkan munculnya kebencian. Jangan kalian tanajush. Yang dimaksud tanajush, ngompori orang untuk membeli satu barang. Ya. Contoh misal, ada seorang penjual. Lalu kemudian orang ini sudah apa istilahnya main mata dengan penjualnya itu. Nah, sengaja dia datang, ya, lalu kemudian dia tidak ingin membeli barang tersebut, tapi dia berpura-pura seperti pembeli. Tujuannya apa? Tujuannya agar barang tersebut harganya naik dan dibeli orang lain yang ada di dekatnya dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Nah, misalnya ada seorang tertarik untuk membeli satu barang. Kalau orang ini sengaja untuk menaikkan harga. Nah, ya. Gimana kalau saya beli 2 juta aja? Wah, yang di sebelahnya emosi. Ya. Ya, 2,5 juta. Nah. Padahal dia tidak ingin membeli. Beda kalau seperti sesuatu yang sifatnya dilelang. Ini ada hukum tersendiri. Perbolehkan. Nah. Tapi kalau seorang sengaja mengangkat harga sementara dia tidak ingin membeli, sengaja, maka ini tanajus dan akan menimbulkan permusuhan. Nah, dan jangan sebagian kalian menjual sesuatu ya, di atas penjualan orang lain. Dalam hal ini yang dilarang ada dua arah, menjual atau membeli. Nah. Ya, dia sudah datang ingin membeli sesuatu misalnya kepada satu penjual. Nah, dalam artian sudah ada pembicaraan dan belum terlepas pembicaraan tersebut. Nah, kemudian ada penjual yang lain, dia mengatakan, sudah, kamu gak usah beli sama dia, mahal, saya kasih harga lebih murah. Nah, batalkan aja. Akhirnya dia batalkan karena dikompori oleh penjual yang satunya. Dia batalkan dan dia beli yang satunya. Menimbulkan permusuhan. Akhirnya penjual itu marah. Ya. Ini semua dilarang dalam Islam. Ya. Seorang melamar sementara sudah ada pelamaran lebih dahulu sebelum dia dan belum terlepas. Ya. Si fulan dia sudah masuk lebih dahulu. Nah, sedang menunggu proses. Naam. Ya. Tiba-tiba dibatalkan karena ada orang berikutnya. Ya, rupa-rupanya orang berikutnya lebih menarik walinya misalnya. Maka dibatalkan. Hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ditutup pintu di dalam syariat. Kenapa? Karena dapat menyebabkan munculnya kebencian di antara kaum muslimin. Dan sebab dari kebencian tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha hiyal haliqah. Kebencian ini akan mencukur, bukan mencukur rambut seseorang, namun yang dicukur itu adalah agama. Ya, ini dapat menyebabkan agama seorang, keimanan seorang berkurang. Menunjukkan bahwa yang demikian termasuk di antara dosa besar. Larangan untuk saling benci membenci di antara kaum mukminin. La tabaghadu. Kata para ulama, hadis ini menjelaskan larangan seseorang melakukan perbuatan bid'ah. Dari sisi mana? Nabi SAW mengatakan, la tabaghadu, jangan kalian saling benci membenci. Dalam hadis ini disebutkan, iyyakum wal bughdha, hendaknya kalian menjauhi sifat membenci. Maka di dalam hadis ini, kata para ulama, kita mendapatkan faedah larangan melakukan perbuatan bid'ah. Kenapa demikian? Sebab perbuatan bid'ah merupakan sebab yang menumbuhkan perasaan, yang menumbuhkan sifat saling membenci. Iya kan? Ketika ada seorang melakukan perbuatan bid'ah, sementara kita sedang semangat-semangat yang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asal hukum seorang muslim adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Iya kan? Itulah asal Islam. Ketika ada seorang melakukan suatu amalan di luar dari tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia melakukan amalan bid'ah, berarti kan menimbulkan permasalahan. Menumbuhkan perasaan benci di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Tengah-tengah kaum muslimin. Sebab sunnah tajma' wal bid'ah tufarriq. Sunnah itu menyatukan dan bid'ah itu memecah belah. Makanya di antara sifat ahlu sunnah disebut jama'ah. Ahlu sunnati wal jama'ah. Orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan mereka bersatu di atasnya. Sedangkan ahlul bid'ah disebut apa? Ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah dan yang menyebabkan terjadinya apa? At-tafarruq, perpecahan. Yaitu bid'ah. Nah, maka tidak diperbolehkan. Maka dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa kapan kaum muslim itu akan bersatu? Ketika mereka bersatu di atas kebenaran. Ketika mereka bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Makanya Allah Jalla wa'ala mensyaratkan itu. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan kitabullah, dengan sunnah Rasul SAW. Seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan berpegang teguhlah dengan pemikiran-pemikiran kalian, wa'tasimu bi'ara'ikum jami'an. Kan tidak. Ya. Perintahnya adalah berpegang teguh dengan tali Allah. Ketika kalian berpegang teguh dengan tali Allah, maka akan tercipta kerukunan, akan tercipta ijtima', persatuan. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah. Maksudnya apa? Jangan kalian sampai melepas tali Allah. Sebab melepas tali Allah itu akan menumbuhkan perpecahan di antara kalian. Menumbuhkan perpecahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika beliau menjelaskan akan terjadinya perselisihan di tengah-tengah umat, fa innahum ya'shminkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian dipanjangkan umurnya, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apa solusinya? Nabi tidak memberikan solusi kepada umatnya untuk kembali kepada pendapatnya masing-masing. Sudah pendapat kalian masing-masing, ya. Yang ini berpendapat itu, yang satu yang berpendapat lain lagi, masing-masing dengan akalnya, masing-masing dengan perasaannya. Tidak. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Itu solusi yang akan mempersatukan umat. Maka umat ini ma'asyiral muslim rahimakumullah, mereka tidak akan bersatu sampai mereka kembali kepada agama Allah. Bersatu di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang menyatukan mereka kecuali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga memberi manfaat. Wallahu ta'ala al-mustawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.